Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita kali ini, insyaAllah kita akan mengangkat pembahasan dari sebuah risalah yang sangat penting. Kitab yang akan kita angkat, karya seorang ulama yang sudah sangat ternama di dunia kaum muslimin, di dunia Islam, yaitu risalah Thalathatul Usul, atau yang lebih dikenal dengan istilah Al-Usul Al-Thalatha. Tiga perkara yang prinsip, tiga perkara yang sangat pokok dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, risalah ini adalah tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama dan bahkan seorang mujaddid di abad ke-12. Beliau lahir dari keluarga ulama. Ayahnya seorang ulama, kakeknya seorang ulama, dan beliau adalah orang yang sangat tekun. Beliau telah hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Lalu berguru dari satu guru ke guru yang lainnya. Hingga beliau tumbuh berkembang menjadi seorang ulama yang senantiasa berdakwah, tergugah untuk betul-betul mendakwahkan akidah tauhid di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang sudah banyak tercemar dengan kesyirikan dan penyimpangan agama. Beliau memiliki banyak karya dalam perkara akidah dan dalam cabang ilmu yang lainnya. Di antara kitab beliau yang masyhur, yang banyak dibaca, dihafal matannya, disampaikan di kajian-kajian, di antaranya adalah kitab yang insyaAllah akan kita bahas, itu Risalah Al-Usul Al-Thalatha. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil faedah-faedah penting yang ada dalam pembahasan kitab beliau Risalah Al-Usul Al-Thalatha. Beliau mengawali kitabnya, dan silakan para pembaca, para pemirsa bisa menyimak kitab Risalah Al-Usul Al-Thalatha. Risalah yang sangat tipis, akan tapi insyaallah sangat banyak manfaatnya. Beliau awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu, wa-thani al-amalu bih, wa-thalith ad-da'watu ilaih, wa-rabi as-sabru ala al-adha fihi. Beliau mengawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga anda senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui tentang empat perkara. Apa empat perkara itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tentang Allah, mengenal Allah. ilmu mengenal tentang nabinya dan ilmu mengenal tentang dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu dan amal. Yang keempat, bersabar atas gangguan dalam berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah, beliau mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali risalah pembahasan dengan tasmiyah, yaitu menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka untuk iktidaan bi kitabillah, dalam rangka untuk meniru dan meneladani kitab Allah, yang kitab Allah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap suratnya kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, iktidaan bi Rasulillah, dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pun mengawali risalah dakwah beliau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana ketika beliau kirim surat kepada Raja Heraklius, maka di antara bunyi surat beliau, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Herakl Azimir Rum, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya aku menyeru anda dengan seruan Islam. Masuklah anda ke dalam Islam, anda akan selamat. Dan Allah akan memberikan kepada anda dua pahala, jadi dua kali lipat pahala. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, demikian pelawang awali dengan bismillah, dalam rangka mencontoh para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Sebagaimana diantaranya Nabiullah Sulaiman, yang Allah muat dalam surat Saba, bagaimana Sulaiman ketika mendakwai Bilqis, Nabi sudah mengatakan ini, wa inna min Sulaimana, dan sungguhnya ini dari Sulaiman, wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bis kalimat bismillah diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman. Demikian pula bagaimana para salaf, para ya'immatus sunnah, mereka juga mengawali risalah-risalah mereka dengan ucapan bismillah. Adapun di antara maksud dan tujuan dalam mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang pertama yang di antaranya litabarruq, dalam rangka untuk tabarruq, dalam rangka untuk mencari berkah. Tabarruq ini talabul barakah, mencari barakah. Apa itu barakah? Barakah adalah kasratul khair wa subutuh, kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Sehingga bagaimana risalah yang akan beliau sampaikan, yang beliau tulis, agar kiranya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Allah SWT akan menurunkan banyak barakah, menjadi tulisan yang barakah, risalah yang barakah, dakwah yang barakah, yang banyak kebaikannya dan tetapnya kebaikan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, sungguh menyebut asma Allah adalah barakah. Lihatlah dalam banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mereka apabila makan dia mengawali dengan kalimat bismillah, menyebut asma Allah, maka syaitan tidak akan ikut nimbrung dalam makanan yang dia makan. Orang yang masuk rumah dan dia menyebut asma Allah, maka syaitan tidak akan mendapatkan tempat penginapan di rumah tersebut. Sebaliknya apabila dia masuk rumah dan dia makan dengan tidak menyebut asma Allah, maka syaitan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, malam ini kita mendapatkan tempat bermalam dan kita mendapatkan makan malam. Seorang suami istri yang berjima, yang dia mengawali dengan bismillah, mengawali dengan menyebut asma Allah, seandainya Allah berikan rezeki anak, maka tidak akan disentuh oleh syaitan, tidak akan diganggu oleh syaitan. Demikian pula sembelihan yang diucapkan dan yang disertai dengan bismillah adalah sembilan yang halal. Dan sembilan yang sengaja tidak disertai dengan bismillah menjadi sembilan yang haram. Maka sungguh kalimat bismillah menyebut asma Allah memiliki barokah yang sangat banyak. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Itu sekedar contoh diantaranya. Yang kedua, mengucapkan basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Diantaranya dengan maksud untuk lil isti'anah. Dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. Agar dia hamba yang dhaif, kita hamba yang dhaif. Mengembalikan dan mengharapkan pertolongan Allah. Hingga Allah memberikan pertolongan dia. Dan menyelesaikan urusan pekerjaan. Dan apa yang sedang dia lakukan. Karena sungguh kekuatan hanya milik Allah. Dan kita adalah hamba yang dhaif. Para pemirsa yang rahmati Allah. Ini kalimat awal Syekh Muhammad At-Tamimi. Rahimahullah ta'ala. Yang mengawali risalahnya dengan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Untuk senantiasa bisa mengawali dengan menyebut asma Allah. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Hingga Allah menurunkan barakah yang banyak. Dan Allah menyempurnakan urusan pekerjaan kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.